bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci orang tuamu. Haruskah ku pergi meninggalkanmu? Menangis lagi. Hati kang sepi, matur Terima kasih. senyummu itu. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Jaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. Siparina hilang pandangan di Zeni Inka. Mas Zeni. Cumi-cumi audio. Maaf cintamu tak selamanya. Yakin aku setia. Harus. Wajib. sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintaku. Begitu cantik sempurna dirimu. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintaku. Abang Benny. Halo, Debarina. Yen siramu lungo senajan dodok ngempet loro, aku ra kuoso menging siramu sing tak jaluk jujur hatimu. Muko siramu ra citra senajan atau engkono, siramu tansah kumantil ono ing mripat lan dodo. Budalo tak tunggu banemu. Divarina. Maaf kalau wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu. Karina. Penting anak. ojo waren ojo munamuni nuturi kaya bukaji ditongke wae yen kelenger wis glosor dhewe aja ngono nek dikandani mas glosor dosa lo mas ora Tomano kuat mendem

bojo biduan. Kudu akeh sabar ya. Kudu sabar, Bos. dino minggu sing tak